saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba melampaukan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, mari air mataku teteskanlah merajut asa mencari mimpi hendapkan sepi-sepi. Takkan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih bawa serta dirimu. Saat dusta berkali, jujurkanlah hati, tenangkan batin jiwamu. Dengan cinta seperti dulu, saat bersama tak ada keraguan. Takkan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih bawa sedih.